إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari 95.1 FM. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mulai membahas tentang kitab yang berhubungan dengan masalah fikih. Fikih sebagaimana telah jelaskan kemarin adalah memahami hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah furu'iyah dengan dalil-dalil dari kitab sunnah, ijma, kias yang sahih dan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari fikih? Karena salah satu sebab untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan fakih dalam masalah agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqih fid-din." Siapa yang diberikan dikehendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan diberikan faqih dalam masalah agama. Tentunya kefaqihan dalam masalah agama didapatkan dengan belajar agama. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar agama. Kemudian kita masuk ke dalam masalah fikih. Yang pertama adalah fikih masalah tohara. Apa itu tohara? Tohara, banyak ulama membuat definisi tentang tohara, tetapi ada definisi yang ringkas bagi kita yang baik untuk kita ungkapkan dalam mendefinisikan tahara. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tahara adalah, definisi yang ringkas adalah, irtifa'ul hadasi wa izalatul najasati. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, seseorang dianggap suci ketika hadas tidak ada padanya, baik yang kecil maupun besar. Kemudian najis yang pada badannya, pakaiannya, dan tempat salatnya sudah dihilangkan. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya hadas itu hanya menimpa pada badan, sedangkan najis itu menimpa pada badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang qaim bil badani mani'u minas salah. Sesuatu sifat yang ada pada badan yang menghalangi dia dari melaksanakan salat atau membaca menyentuh Al-Qur'an atau tawaf. Ya, kalau dia berhadas berarti sifat yang ada pada badannya yang perlu disucikan, karena ketika dia berhadas terhalang baginya dia salat atau menyentuh Quran atau melakukan tawaf di Baitullah. Kalau najis, apa itu najis? Para ulama mendefinisikan berbagai macam definisi, tetapi definisi yang kita ambil yang ringkas yang bisa kita pahami, najis adalah ainun mustaksaratun syar'an. Sesuatu zat yang dianggap kotor oleh syariat. Ya, sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Karena ada perkara yang dianggap kotor oleh tabi'i kita, tapi bukan najis. Seperti luda, ingus, termasuk juga muntah, bukan najis. Tetapi, ya, sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, maka najis. Maka definisinya, semua yang namanya najis pasti kotor. Tidak semua yang namanya kotor pasti najis. Jadi najis adalah sesuatu zat yang dianggap kotor oleh syariat, bukan tabi'i kita, tabiat kita. Jadi sesuatu yang ada syariatnya, ada dalilnya bahwasanya itu najis, bahwasanya itu najis, berarti itu adalah ya kotor dan najis. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, tahara ini adalah sesuatu yang merupakan rukun daripada, ya, apa, syarat daripada kita melaksanakan salat. ya, pembukanya salat. Yang namanya syarat adalah sesuatu yang ya sesuatu yang menjadi perkara sebelum terjadinya ibadah, syaratnya. Beda dengan rukun, rukun adalah bagian daripada ibadah. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu ibadah ada syarat-syaratnya, termasuk salat, ya, termasuk salat ibadah badaniyah yang paling agung. Maka di antara salatnya, di antara syaratnya adalah tidak sah salat orang yang tidak ya mensucikan dirinya bertahara ketika dia akan salat. La yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat dengan tanpa tahur. Ya, dengan tanpa bersuci. Kemudian bersuci itu adalah ya mensucikan diri dari hadas besar, hadas kecil, dan mensucikan diri dari najis. Sedangkan tahur atau alat pensuci itu ada dua, ya ada dua, ya yang pertama adalah air, ya tahara secara asal adalah dengan air, kemudian nanti dengan menggunakan debu, atau kemudian nanti juga ditambah dengan menggunakan ya benda-benda seperti kayu atau batu yang namanya istitmar. Jadi asalnya tahara adalah dengan menggunakan air. Oleh karenanya di dalam bab-bab fikih dari semua hampir semua mazhab, mereka ketika membahas tentang masalah tahara dengan menggunakan air itu mereka ya memasukkan dalam pembahasan mereka jenis-jenis air, anwaul mayah, miyah, jenis-jenis air yang mana jenis air tersebut yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada juga jenis air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oleh karenanya, para ulama, diantaranya jumhur ulama membagi jenis air itu ada tiga. Yang pertama, ma'ut tahur, air suci. Ya, air yang suci, air mutlak namanya, dia ini suci secara zatnya. Kemudian, mutakhiru ligairi, mensucikan, mensucikan, ya, suci dan mensucikan. Ada nanti yang namanya ya air yang tohir, air yang suci tetapi gaira mutakhir, tidak mensucikan. Ya, seperti nanti air yang berubah kemutlakannya dari tiga, salah satu dari tiga sifatnya seperti air teh, air kopi dan lain sebagainya, suci bisa digunakan untuk ada tetapi untuk ibadah tidak bisa. Kemudian juga nanti ada air yang namanya air yang najis atau mutanajis, air yang najis atau bercampur dengan najis, maka ini adalah air yang tidak bisa digunakan, tidak suci pada dirinya dan tidak bisa mensucikan. Ini jumhur ulama membagi air itu tiga. Namun mazhab Hanabila umumnya mereka membagi air cuma dua, yaitu air yang suci, tohir, dan air yang najis atau mutanajis. Kenapa? Mereka berpendapat bahwasanya pembagian air tiga itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah pembagian air cuma dua saja, yakni ya air yang suci. Karena disebutkan innal ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Berarti di sini dalilnya bahwasanya ada air yang suci, ada air yang najis. Ya. Ini pendapat ya dari kalangan mazhab Hanabila bahwasanya air cuma dua, karena mereka berpendapat bahwasanya pembagian air tiga tidak ada dalilnya, yang ada dalilnya adalah pembagian air dua. Adapun air yang suci dan mensucikan, ya menurut yang disebutkan oleh jumhur ulama, kalau Hanabila mengatakan bahwasanya selama air tersebut tidak berubah kemutlakannya ketika bercampur dengan sesuatu yang suci, maka dia tetap dinamakan air yang tahur, air yang ya suci dan bisa mensucikan. Oleh karenanya dalam pembahasan masalah jenis-jenis air kita mengambil pembahasan yang disebutkan oleh jumhur ulama bahwasanya air itu terbagi tiga. Yang pertama al-ma'ut tahur, air yang tahur, air yang suci, atau biasa disebut juga oleh sebagian ulama ya al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Ya, air itu, air yang mutlak atau air suci adalah tahir fi zatihi. Dia suci secara zatnya, mutakhir li ghairi, dan dia mensucikan yang lainnya. Jadi air yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Ini kemutlakan air atau umumnya air demikian sebagaimana ya disebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wansalna minas samii ma'an tahuran," surat Al-Furqan. Sesungguhnya kami menurunkan air dari langit tahur. Ya, tahur bukan tuhur ya. Kalau tahur itu alat sebagai alat pensuci. Kalau tuhur itu kesucian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami menurunkan air dari langit sebagai alat pensuci." Dalam ayat yang lain, "Wa yunassilu 'alaikum minas samai ma'an litukhirakum bihi." Ya, kami ya telah diturunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Jadi, semua air yang berasal dari langit atau yang keluar dari bumi asalnya adalah suci. Yang mana itu air yang turun dari langit? Seperti air hujan, air embun, air salju. Itu adalah air-air yang turun dari langit. Yang mana itu air dari bumi? Yang keluar dari bumi? Seperti air sumur, ya, air mata air, air sungai, air danau, ya, bahkan air laut. Maka ini adalah semuanya asalnya suci dan mensucikan. Jadi selama dia tidak merubah daripada salah satu dari sifat-sifat atau tiga sifat air yang akan merubah padanya, seperti baunya, rasanya, dan baunya, rasanya, dan warnanya. Jadi disebutkan bahwasanya annal ma'a tahurun, ya, sesungguhnya air itu adalah tahur, suci, la yunajjisuhu syai'un, dan tidak ada yang menajiskannya sesuatu. Ini asal daripada air adalah suci. Semua air, ya, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi adalah air yang suci. Ya. Air yang suci ini hukumnya adalah dia bisa mengangkat hadas kecil atau besar. Hadas kecil kita berwudu dipakai, hadas besar menghilangkannya dengan gosel mandi. Kemudian bisa juga dipakai untuk menghilangkan najis yang melengket pada badan, pada pakaian, atau pada tempat yang digunakan atau akan digunakan untuk beribadah. Kemudian dalam kitab Rodul Murbi juga dijelaskan tentang beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan air yang suci ini. Ya, di antaranya bagaimana hukumnya kalau seandainya air itu, ya, air yang suci tersebut dipanaskan. Ya, dipanaskan, ya, dipanaskan dengan benda najis, ya, dipanaskan dengan benda najis, maka ya pendapat yang roji hukumnya adalah menggunakannya adalah boleh. Kemudian ada lagi masalah yang disebutkan dalam pembahasan masalah air suci ini. Air itu suci, tetapi ketika dipanaskan dengan menggunakan ya suhinal bimakzubin, ya. Dipanaskan dengan alat yang digosok. Maksudnya, apakah boleh kita menggunakan berwudu air yang ya dipanaskan dengan listrik yang kita mengambil dari orang lain yang tidak kita meminta izin kepadanya? Ya, maghsubin, ya, digosok, yang diambil hak orang lain tanpa meminta izin kepadanya, gosok. Ya, bolehkah kita berwudu dengan air yang digasap, atau kita berwudu dengan air ledeng yang kita tidak pernah bayar-bayar, ya, air ledengnya tersebut kepada pemerintah, ya, yang menyalurkan air ledeng tersebut atau menjual air ledeng kepada rakyat, kemudian kita gunakan untuk berwudu. Bolehkah kita gunakan demikian? Sahkah wudu kita? Ya, sebagian ulama berpendapat tidak sah, tetapi pendapat yang rajih adalah ada mil kiraha, ya, tidak makruh kita menggunakan air yang demikian ini, ya, karena tidak ada hubungannya dengan gazab, dengan sahnya wudu kita dengan air tersebut. Urusan gazabnya mengambil hak orang lain tanpa izin itu adalah urusan yang lain, sedangkan air yang digunakan dalam berwudu, meskipun air yang dicuri atau dipanaskan dengan pemanasan yang listrik yang dicuri juga, maka tetap berwudunya bisa digunakan untuk sebagai alat pensuci. Ya, dari sisi ini sah wudunya, Tetapi dari sisi lain, dia berdosa karena dia mengambil hak orang lain yang tanpa meminta izin kepada orang tersebut. Kemudian ada masalah juga dalam masalah yang berhubungan dengan air yang suci ini. Airnya suci, tetapi ya, air tersebut berada di sekitar makbarah, sekitar pekuburan, atau sumur-sumur yang berada di sekitar pekuburan. Bolehkah kita bersuci, mandi, menghilangkan najis, mandi wajib, menghilangkan najis atau berwudu dengan air yang berada di sumur-sumur yang di sisi kuburan atau di dekat kuburan atau di tempat pekuburan? Maka ya, ini juga ada dua pendapat dari kalangan ulama kita. Sebagian pendapat bahwasanya itu adalah makruh yang digunakan ya, karena dikhawatirkan akan bercampur dengan darah-darah dan nana-nana dari mayit yang dikuburkan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya, la kiraha ya, li adami dalil ala karahati. Ya, tidak makruh, boleh digunakan karena tidak ada dalil yang menunjukkan karahannya, kemakruhannya. Jadi, bahkan yang ada dalil ada air itu berada dalam kesuciannya selama tidak berubah dari warna, bau, dan rasanya. Jadi, air itu adalah suci, bisa digunakan. Ya, tidak ada yang menajiskan sesuatu dari air tersebut, kecuali nanti dia bercampur dengan benda najis yang merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Kemudian berhubungan juga dengan masalah ya, air yang musakhinu bisamsih, air yang dipanaskan dengan matahari, atau air musammas, air yang dipanaskan di matahari. Ya, ini sebagian ulama mengatakan ya, air yang dipanaskan dengan matahari ini ya qarah, ya makruh untuk kita menggunakannya, karena ya, ada riwayat dari ya Umar, ya sebagian alimi mereka berdalil dengan riwayat Umar radhiyallahu an, ya di antaranya disebutkan la taksilu bil musamsi fa innahu yurisu al baras. Ini perkataan Umar, ya bahwasanya Umar pernah berkata, janganlah kalian mandi dengan air yang dipanaskan dengan matahari, karena dia akan menjadikan atau bisa membuat penyakit kusta. Tetapi pendapat yang benar bahwasanya air yang dipanaskan oleh matahari atau alat-alat listrik ya korabi ya, maka tetap suci untuk bisa kita gunakan ya, karena disebutkan pendapat makruh ini tidaklah sahih karena li'annal asar al-warida fi ghairi sabitatin, karena asar yang datang dari Umar yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang memakruhkan menggunakan air yang dipanaskan matahari, ya asarnya adalah tidaklah stabil. Fas sahihu, maka yang sahih adalah annahu yajuzu istidamuhu, boleh untuk menggunakan air tersebut baik dipanaskan dengan matahari maupun dipanaskan dengan ya alat-alat listrik, maka ya tetap dalam kesuciannya boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian juga yang menjadi masalah ya di sini adalah ya masalah-masalah air musta'mal. Ya, bagaimana hukum air musta'mal? Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang telah digunakan ya, baik digunakan untuk berwudu, untuk mandi janabah, atau digunakan untuk membersihkan najis. Ya. Apakah air musta'mal tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci? Ya. Air musta'mal selama tidak merubah daripada kemutlakan air tersebut, maka ya sepakat ulama dia suci. Yang menjadi khilaf, apakah dia bisa digunakan untuk berwudu kembali? Misalkan air dari sisa wudu atau air dari mandi janabah, ya air dari mandi janabah, ya bisakah digunakan kembali ya untuk berwudu atau mandi janabah? Maka ini ada khilaf ulama. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya air yang digunakan ya air yang merupakan sisa wudu, maka dia adalah suci. Tetapi apakah dia bisa mensucikan? Maka khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tidak suci lagi, ya tidak suci lagi berdasarkan dalil la yaktasilanna ahadukum minal ma'i ad-daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Ya, ini larangan ya, menunjukkan bahwasanya pendalilan bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mandi ya di air yang tidak mengalir ya dalam keadaan junub. Larangannya di antara pendalilannya bahwasanya kalau dia habis mandi junub berarti larangan ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita menggunakan air yang pernah dipakai berwudu atau pernah dipakai untuk mandi janabah. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ahli ilmi mengatakan bahwasanya annal ma'a musta'mal fi rafil hadas tahurun. Sesungguhnya air musta'mal, air yang digunakan ya air yang digunakan ya yang telah digunakan untuk berwudu atau sisa wudu atau sisa mandi janabah itu di dalam mengangkat hadas adalah suci. Jadi saya kembalikan ya perhatian para ulama mengatakan sepakat bahwasanya air musta'mal itu suci dan bisa digunakan untuk mensucikan najis. Ya. Hanya mereka berbeda pendapat apakah air musta'mal itu air yang telah digunakan wudu atau air yang telah digunakan untuk apa mandi janabah bisa digunakan untuk menghilangkan atau mengangkat hadas seperti berwudu dan mandi janabah ulang lagi. Yang kedua, maka ini adalah khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ya, tidak lagi bisa mengangkat ya hadas dari air musta'mal. Ya, sebagian ulama mengatakan air musta'mal bisa mengangkat hadas. Dalam keadaan mereka sepakat bahwasanya air musta'mal adalah suci bisa menghilangkan najis. Air musta'mal bekas wudu bisa digunakan untuk istinja atau cebok. Ya, bisa digunakan karena untuk menghilangkan najis, ya. Atau mencuci darah haid boleh digunakan air musta'mal bekas wudu atau bekas mandi janabah, ya. Tetapi mereka khilaf ya dalam masalah apakah boleh digunakan untuk mengangkat hadas ya berwudu atau mandi janabah ulang. Maka ya jawabannya khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh ya, sebagian ulama mengatakan boleh, di antaranya Syekhul Islam itu ya mengatakan boleh. Dan pendapat yang mengatakan boleh adalah pendapat yang rajih. Kenapa? Berdasarkan ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti disebutkan wa ana maridun ya. Berkata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku ya wa ana maridun dalam keadaan saya sakit. Rasulullah menjengukku ketika saya sakit. La aqilu ya sampai sakitku itu membuat aku tidak bisa merasakan lagi sesuatu. Fatawadda ya, kemudian Rasulullah SAW berwudu, kemudian wasabba wudu aku alaiya, kemudian sisa-sisa wudunya beliau memercikan kepadaku. Jadi sisa wudunya dipercikan kepada ya Jabir. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya. Kemudian juga disebutkan ya dalam hadis Sahih Bukhari juga, karena iza tawadda Rasulullah SAW kalau berwudu kadu yaktatiluna ala wuduhi. Ya. Kalau Rasulullah SAW berwudu, hampir-hampir para sahabat itu selalu berebutan ya, mengambil sisa-sisa wudunya Rasulullah SAW, ya, menggunakan sisa-sisa wudunya Rasulullah SAW. Bahkan mereka disebutkan kadu yaktatiluna. Mereka hampir saja saling membunuh dalam memperebutkan sisa-sisa wudunya Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Ya, para sahabat cintanya kepada Nabi, meskipun sisa-sisa wudunya mereka saling untuk berebutkan. Ya. Ini ya wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna ba'da sawjati Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasalna fi jahnatin faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatawadda minha aw yaktasil. Ini juga disebutkan, ini yang jelas sekali yang sharih bahwasanya Ibnu Abbas pernah menyebutkan bahwasanya sebagian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mandi di satu bejana atau satu baskom di air yang mereka mandi janabah ya, di antaranya ada yang mandi janabah fi jafna di satu bak atau satu baskom. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berwudu dari air sisa mandi janabahnya ya istri Nabi ya. Wa au yaktasilu ya air dari sisa mandinya ya berwudu atau mandi Rasulullah SAW juga dia berwudu atau mandi junub dari air sisa mandinya istri Nabi, istri-istrinya. Fakalat, maka diantara istrinya mengatakan, ini kuntu janaban. Ya, tadi saya junub dan saya telah memakai air tersebut, ya, di baskom atau di bak tersebut. Fakala, maka kata Rasulullah, innal ma'ula yujannibu. Sesungguhnya air itu tidak dijunubkan. Ya, sesungguhnya air tidak menunjukkan. Hadza yadullu anna annal ma'ala yunajisu wala tuslibu tusallibu tuhuriyatuhu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya air itu, ya, air yang musta'mal itu adalah suci, tidak najis, ya, dan tidak hilang sifat tahuriyah, kesuciannya. Artinya tidak najis, tidak hilang sifat tahurinya, sifat untuk bisa digunakan bersuci kembali. Ya, bersuci kembali. Jadi, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang kuat, pendapat yang roji, air musta'mal. Ya, air yang habis dipakai setelah wudu, ya, habis yang dipakai setelah wudu, ya, atau sisa wudu, atau sisa mandi janabah, selama air tersebut tidak hilang, ya, dari salah satu atau tidak berubah dari salah satu dari sifat, ya, kemutlakan air tersebut, ya, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka air tersebut, ya, meskipun bekas wudu atau bekas mandi janabah, boleh digunakan untuk tahuriyah sebagai alat pensuci kembali, berwudu atau mandi janabah di air yang sama, mandi janabah kedua kali di air yang sama. Ini disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu atau mandi pada bekas, ya, bekas air mandi janabahnya istri-istrinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi, ya, janabah, mandi junub bersama salah seorang istrinya di dalam satu baskom atau satu wadah atau satu bak. Maka ini menunjukkan bahwasanya sucinya air musta'mal, baik dia mensucikan najis maupun dia bisa dipakai untuk mengangkat hadas, berwudu dan mandi janabah. Kemudian yang menjadi permasalahan juga di sini dibahas tentang masalah, ya, hukum air yang sedikit, ya, air yang sedikit ketika, ya, ada najis yang bercampur padanya. Ya. Jadi ini disebutkan tentang masalah air yang qalil, ya, air yang qalil, ya, air yang sedikit ketika bercampur najis padanya. Ya, nanti ini juga akan dibahas dalamnya, yaitu air yang tidak mencapai, ya, air yang mencapai apa tidak mencapai 2 kullah, ya, 200 liter, ya, ini pendapat ulama berbeda juga. Ketika air jadi air itu dalam ulama fikih, ya, jenis air ada yang namanya air yang banyak, ya, ada juga namanya air yang sedikit. Kalau air yang banyak, ya, air yang banyak, ya, itu sudah mencapai 2 kullah. 2 kullah itu bermacam-macam ukurannya, tetapi pendapat yang roji 2 kullah itu sekitar 200 liter. Ya, 200 kilo atau 200 liter itu namanya 2 kullah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza balagal ma'u kullataini lam yahmilul habas." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika air itu sudah mencapai 2 kullah, sekitar 2 liter, 200 liter atau 200 kilogram, maka dia tidak akan, ya, menjadi kotor ketika ditimpa atau bercampur dengan najis. Oleh karenanya, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan air yang sedikit atau air yang banyak bercampur dengan najis. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau air tersebut di bawah 200 liter, maka, ya, ketika bercampur dengan najis, apakah berubah zatnya atau tidak berubah zatnya, ya, maka tetap najis. Jadi air ketika tidak sampai ukurannya 200 liter, ya, 200 liter, ya, misalkan air yang di ember atau di baskom hanya bersekitar 20 liter, ketika bercampur dengan najis, misalnya kencingnya anak-anak, anak bayi yang laki-laki, ya, kencingnya anak bayi, ya kencingnya anak bayi yang sudah disapi atau bercampur sedikit dengan kotorannya anak-anak bercampur, maka air tersebut kata sebagian ulama ya dia najis meskipun tidak berubah dari salah satu dari tiga sifatnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ya bahwasanya air ya ketika dia ya sudah mencapai ya 200 liter kemudian bercampur dengan najis ya tetap suci kecuali dia berubah salah satu dari tiga sifatnya. Jadi air yang lebih dari 200 liter bercampur dengan kencing ya percikan kencing atau kotoran anak-anak bercampur sedikit di situ, kalau sudah mencapai 200 liter ya atau lebih, maka dia tidak menajiskan. Air tersebut bisa dipakai selama tidak berubah dari najis tersebut, campurannya berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang benar, ya yang jeraji, pendapat yang roji, yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ya air ketika bercampur dengan najis, apakah dia mencapai 200 liter atau kurang dari 200 liter, ketika bercampur dengan najis, maka ya selama tidak merubah daripada kemutlakan air tersebut, tiga sifat air tersebut, maka tetap boleh dipakai untuk ya boleh dipakai untuk dia berwudu atau bersuci atau menghilangkan najis. Ya, jadi ini adalah tiga pendapat ulama yang tentang masalah air yang sedikit bercampur dengan najis. Ya, nanti akan dibahas pada pembahasan tentang jenis air yang ketiga itu air yang air najis. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Jenis air yang kedua adalah air yang tohir ghair mutohir. Ini jumhur ulama membagi, ya memasukkan jenis air adalah yang tohir, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ya, air yang suci dan tidak mensucikan. Bagaimana itu air yang suci dan tidak mensucikan? Ya, al-ma'ul lazi khalatahu tahir. Ya. Gayyara ahadun awsafihi awsafi salasati wa sallaba tahuriyatuhu. Air yang bercampur dengan benda suci. Air yang bercampur dengan benda suci kemudian ya, dengan campuran tersebut merubah salah satu dari sifat dari tiga sifat air tersebut. Ya, air bercampur dengan benda suci tapi merubah dari sifatnya tersebut. Seperti contoh ya, air dicampur dengan kopi, maka berubah warnanya ya menjadi hitam. Ya, maka ya, air ini tidak bisa lagi digunakan untuk mengangkat hadas. Kalau Hanafi ya dia mengatakan air yang suci dan mensucikan ini hukumnya dia bisa menghilangkan najis, dipakai untuk menghilangkan najis, tetapi dia tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Artinya air kopi itu, kalau ada najis seperti darah haid mengenai kita, ya atau kotoran anak-anak, atau kencing anak-anak mengenai badan kita, boleh kita bersihkan dengan air kopi. Ya, boleh kita bersihkan dari situ dengan air kopi. Tetapi untuk kita jadikan berwudu, air kopi ini, ya tidaklah, ya sudah hilang sebagai alat pensucinya. Jadi dia tidak bisa lagi mensucikan atau mengangkat ya hadas ya. Hadas ya karena sudah berubah salah satu dari sifatnya air kopi, air teh, air sirup ya, maka selama dia berubah dari warna, rasanya dan baunya, maka dia itu tidak suci ya, secara zatnya suci bisa digunakan secara ada tapi tidak bisa digunakan secara ibadah. Boleh diminum ya, tapi tidak bisa digunakan secara ibadah untuk mengangkat hadas. Ya, boleh ya, sebagian ulama tersebut Hanafiya mengatakan bahwasanya boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, air kopi RT boleh kita gunakan untuk menghilangkan najis yang melengket pada badan kita, tetapi tidak boleh kita digunakan untuk raful hadas, mengangkat hadas itu berwudu dan mandi janabah. Ini kalau merubah kemutlakan air tersebut sehingga namanya lagi bukan air tetapi kopi, namanya lagi bukan air tapi namanya teh, bukan lagi namanya air sirup, air tapi namanya sudah sirup, bukan lagi namanya air tapi namanya sudah kuah, ya air kuah. Maka ini semuanya tidak bisa digunakan untuk ya untuk apa bersuci. Kemudian ya kalau dia air tersebut bercampur dengan benda suci, ya bercampur dengan benda suci, merubah sedikit dari kemutlakan sifatnya, tetapi belum ya belum merubah secara mutlak atau kemutlakan dari air tersebut, maka tetap dikatakan suci. Ya, atau air yang bercampur dengan air yang suci, apa air bercampur dengan benda yang suci, ya, tapi benda suci tersebut digunakan juga untuk tansiful, membersihkan. Seperti air sabun. Ya, air sabun boleh digunakan untuk bersuci, ya. Boleh digunakan untuk bersuci, berwudu dan lain sebagainya. Meskipun dia berubah sedikit tetapi tidak merubah kemutlakan air. Ya, air sabun ya, karena orang tidak mengatakan bahwasanya kalau air kopi orang mengatakan kopi, kalau air teh orang mengatakan teh, air sirup orang mengatakan sirup. Kalau air sabun orang tidak mengatakan sabun, tapi masih tetap air sabun. Berarti air yang bercampur dengan benda suci yang tidak merubah secara mutlak dari sifat air tersebut, maka boleh digunakan untuk bersuci. Makanya kalau kita memandikan jenazah, biasanya kita ya menggunakan sabun juga, air sabun. Ya. Juga kalau kita mandikan jenazah, biasa kita menggunakan air kapur, ya kapur barus bercampur. Jadi kapur barus yang dicampurin air berubah, ya sedikit baunya, tetapi tidak merubah kematangan air tersebut, maka bisa digunakan. Atau air yang dicampur dengan sidrin, ya, daun bidara yang berubah, atau air yang dicampur dengan air yang dicampur dengan benda yang suci dan untuk musyrikan seperti air serai, ya boleh digunakan untuk mandi, ya air yang bercampur dengan serai atau air yang bercampur dengan daun-daunan, ya daun sirih, ya boleh digunakan untuk berwudu dan untuk mandi wajib, atau air yang bercampur dengan minyak wangi, ya sebagai alat pensuci juga, maka sebagai alat untuk membersihkan. Maka ini semuanya adalah boleh digunakan selama air tersebut tidak merubah kemutlakan air tersebut, ya secara mutlak atau secara banyak, ya. Jadi itu adalah air yang suci dan tidak mensucikan. Contohnya air kopi, air teh, ya, air sirup, air kuah, ya. Karena penamaannya sudah bukan lagi air tetapi kopi, teh, sirup, kuah. Beda dengan air yang bercampur dengan benda yang suci tetapi tidak merubah kemutlakan air. Seperti air sabun, kita tidak mengatakan sabun. Seperti juga air kapur barus, kita tidak makan kapur barus. Atau air yang bercampur dengan air serai atau daun-daunan, maka kita tetap masih mengatakan kemutlakan airnya adalah dia air. Ya, bercampur dengan serai. Air yang bercampur dengan minyak wangi, maka tetap kemutlakan airnya tersebut. Maka air yang demikian ini adalah air yang suci dan mensucikan. Oleh karenanya, dalam masalah ini, ya karena kita mengambil pendapat jumhur, ya kita melihat bahwasanya air tersebut, kalau bercampur dengan benda yang suci dan merubah kemutlakan air tersebut, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air susu, ya. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, berbeda dengan bercampur dengan benda tertentu dan benda itu sebagai juga alat pensuci seperti bercampur dengan kapur barus, daun bidara, bercampur dengan minyak wangi, bercampur dengan daun serai, bercampur dengan daun sirih dan lain sebagainya, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari pembagian air adalah al-ma'ul an-najas. Ya, ma'u najis, ya, air yang najis atau mutanajis, ya, air najis atau air yang mutanajis, yang lebih tepat adalah mutanajis karena air itu bercampur dengan najis. Jadi, ya, air yang bercampur dengan najis, ya, tagayyara binajasatin qalilan kana akasiran, ya, ya. Jadi dia bercampur dengan najis, apakah najisnya banyak atau najisnya sedikit, ya. Selama dia tagayyara berubah, ya, berubah warnanya, baunya, rasanya, ya baik najisnya sedikit maupun banyak, baik airnya sedikit maupun banyak, maka ya selama itu dia dikatakan sebagai air najis. Jadi kada ajma ahlul ilmi, sungguh ahlul ilmu telah bersepakat ala ya di atas annal ma'a, sesungguhnya air iza tagayyara bi najasatin, ketika berubah dengan benda najis, au iza tagayyara bi najasatin fa innahu yunajisu, atau ya dia berubah dengan najis, ya benda najis, najis benda-benda najis atau sesuatu najis, maka air itu adalah ya mutanajis. Jadi ukurannya, kalau air tersebut ya ya bercampur dengan najis tetapi tidak merubah ya salah satu dari sifatnya, mungkin karena airnya banyak seperti air sungai, orang kencing di sungai tersebut tapi karena airnya banyak ya tidak berpengaruh dengan kemutlakan airnya, rasanya, baunya dan warnanya, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Atau air bak yang banyak kemudian jatuh cicak atau tai cicak di dalam bak tersebut, airnya banyak dan tidak merubah kemutlakan air tersebut, bisa digunakan untuk bersuci. Adapun kalau dia berubah ya warnanya, baunya ya dan rasanya ya, maka air tersebut ketika bercampur dengan najis dan merubah dari salah satu sifat dari tiga sifat air tersebut, maka itu adalah termasuk air yang najis ya, air yang najis. Jadi bukan hanya sekedar bercampur najis langsung air itu najis, tidak, dilihat dulu pendapat yang rajih, dilihat dulu ya, kalau dia berubah kemutlakan air tersebut maka bapak dia menjadi air najis. Mana dalilnya? Ini disebutkan dalilnya dalam kitab-kitab hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bi'ru bid'ah ya, bi'ru bid'ah, sumur bid'ah. Sumur bid'ah ini adalah satu sumur yang terletak di Madinah, yang sumur itu biasa digunakan untuk membuang sisa-sisa pembalut haid wanita ya, sisa-sisa pembalut haid wanita, atau biasa dibuang bangkai anjing di sumur tersebut, atau biasa dibuang kotoran ya, kotoran di sumur tersebut ya. Tapi sumur tersebut ya mungkin karena lama ya kemudian tidak berubah daripada warnanya, baunya dan rasanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un, sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada sesuatu yang menajiskannya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air yang bercampur dengan ya benda-benda najis seperti sisa-sisa haid, darah haid, kotoran atau bangkai anjing dan lain sebagainya bercampur air tersebut. Tetapi air tersebut tidak merubah dari ketiga sifat air tersebut, baunya, rasanya dan warnanya, maka Rasulullah mengatakan innal ma'u, sesungguhnya air itu tahurun, suci dan mensucikan, la yunajjisu syai'un, dan tidak ada sesuatu yang menajiskannya. Ini menunjukkan bahwasanya selama air tersebut meskipun bercampur dengan najis, ketika tidak merubah daripada salah satu dari tiga sifat air ya, maka boleh digunakan untuk ya boleh digunakan untuk bersuci, berwudu dan mandi janabah. Seperti saya contohkan tadi, kalau di sungai yang mengalir ada orang kencing, ada orang buang air besar, tetapi karena airnya banyak tidak merubah dari kemutlakan airnya, maka boleh digunakan untuk berwudu. Atau di suatu bak air yang besar jatuh cicak, jatuh tai cicak atau benda-benda najis yang lainnya, tetapi ya karena airnya banyak tidak merubah dari kemutlakan airnya tersebut, maka benda najisnya disingkirkan, kemudian bisa digunakan air tersebut untuk kita pakai berwudu atau mandi janabah. Kemudian ya ada beberapa permasalahan dalam masalah yang berhubungan dengan kesucian air tersebut. Di antaranya masalah isa sakka fi najasatin ma au ghairihi min at-tahirati au sak fi taharati. Ya, kalau ada orang yang ragu dalam kenajisan air tersebut atau kesucian air tersebut, dia ragu, ya. Misalkan ya ada orang di depannya ada dua, ya. Ada dua air, ya. Ada air yang suci, ada air yang najis. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya ya di depannya ya ada air yang suci dan ada air yang najis. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah kita mengembalikan kepada asal. Al aslu bakau alama kana alaihi. Asal adalah sebagaimana ya sebelumnya. Jadi asal itu kita lihat sebelumnya. Kalau asalnya tersebut adalah air yang najis, ya kita ragu apakah air ini najis atau tidak. Ya, kita ragu, kita dapatkan air. Apakah air ini najis atau tidak? Maka kita lihat dari asalnya. Kalau asalnya air tersebut dari tadi air najis, kemudian dia berubah menjadi tidak najis. Maka kalau kita ragu, tinggalkan dia karena asalnya adalah najis. Ya, atau kita melihat bahwasanya tadinya air ini adalah suci. Ya, tetapi kita tidak tahu apakah dia sudah bernajis atau tidak, maka asalnya adalah kita kembali kepada asal bahwasanya air asal air tersebut adalah suci. Misalkan kita pergi di suatu tempat, kemudian tiba waktu salat kita mau berwudu, kita lihat ada air genangan. Air genangan. Ya. Air genangan yang sudah bercampur dengan tanah, kabur, kita ragu apakah air tersebut ya suci atau sudah bercampur dengan najis. Maka asalnya air tersebut adalah suci, maka kita gunakan ya kita gunakan secara asal. Al aslu ya fi fil ma'i at-taharatu. Ya. Yuba wa tahara. Asal dari air itu adalah ya, suci dan dibolehkan untuk menggunakannya. Maka asalnya adalah suci. Jadi ya, ini kita kembali kepada kaidah-kaidah kubro yang mengatakan al-yakin la yasulu bisak. Keyakinan itu tidak akan menghilangkan dengan keraguan. Yakin kita bahwasanya air ini adalah air yang secara asalnya adalah dia suci, maka hanya karena ragu-ragu apakah dia sudah bercampur najis atau tidak, maka kita hilangkan keraguan, kita memakai air tersebut untuk berwudu. Kemudian juga ada masalah ketika ya, bercampur air tersebut ya bercampur dengan najis ya, air suci bercampur dengan najis ya, maka ya ada dua perjanjian. Ketika ada kita mendapatkan satu air ya, kita ragu karena air ini bercampur dengan ya suci dengan bercampur dengan najis. Maka kita ragu apakah ini air sudah najis atau sudah suci. Kita mau cium juga, misalkan sebuah air yang di ember bercampur dengan sedikit kotoran ya, kotoran anak ya atau kencing. Ya, kita ragu, ya kita ragu apakah kita ini apa kita juga tidak mau mencoba-coba airnya apakah berubah rasanya atau kita tidak mau juga mencium airnya. Apakah dia berubah baunya? Ya, tidak juga mau mencoba di lidah kita apakah berubah rasanya, kita tidak mau, kita ragu. Ya. Karena tadi ada anak-anak yang masuk di bak, dia habis buang air besar di kamar mandi buang air, ya. Kemudian karena anak-anak biasanya istinja itu cebo tidak beraturan sehingga mungkin ada kotoran yang terpercik di air yang ada di ember tersebut, kita ragu. Apakah air ini boleh kita gunakan ketika kita ragu demikian? Sebagian ulama mengatakan, ya jangan digunakan, buang saja, ganti yang lain. Ya, sebagian mengatakan, ya taharra ma'ujudul qara'in. Mencari, ya, melihat kalau ada qara'in. Ada bukti-bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan dia najis, jangan kita pakai. Kalau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia najis, maka boleh kita menggunakannya. Jadi ukurannya adalah yang paling, maksudnya, kalau antum pendapat yang ikhtiyat, yang hati-hati, ya buang saja, tidak dipakai. Pendapat yang boleh, meskipun boleh, pendapat yang roji adalah kita melihat, ya apa dari qara'innya, apa bukti-buktinya atau pendukung-pendukungnya, apakah air ini najis atau tidak dari segi warna, bau dan rasanya, kita melihat, kita mencari. Ya, ini adalah pendapat yang roji, boleh kita gunakan. Tetapi pendapat yang ikhtiyat, kalau banyak air ya, buang saja, jangan digunakan untuk mengangkat hadas atau berwudu atau mandi, kita gunakan saja untuk menghilangkan najis. Jadi inilah di antaranya. Kemudian juga ada terakhir satu pembahasan, bagaimana hukumnya air yang ketika orang baru bangun tidur kemudian mencelupkan tangannya di ember yang ada airnya, apakah air tersebut menjadi najis ya, atau air tersebut tetap suci dalam kesucinya. Sebagian ulama mengatakan orang yang baru bangun tidur ya, kemudian langsung mencelupkan tangannya di satu ember yang berisi air, ya, maka tidak boleh digunakan air tersebut karena kemungkinan dia tadi memegang sesuatu benda najis, ya, atau tempat-tempat keluarnya najis ketika dia tidur, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetap boleh kita gunakan karena yakin kita bahwasanya, ya, asalnya adalah air tersebut adalah suci. Adapun keraguan apakah tadi tangan orang tersebut sudah memegang najis atau tidak, itulah keraguan. Maka ya, kita tetap berada pada asalnya. Al aslu fil ma'i tahur, asal daripada air itu adalah suci, ya, suci. Kemudian al ibaha, dan boleh digunakan. Inilah di antara macam-macam air yang disebutkan dalam kitab Rodul Murbi oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti. Ya, beliau menyebutkan ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan air itu cuma dua saja, air najis dan air suci. Ada tiga pendapat, ada juga jumhur ulama mengatakan bahwasanya air itu terbagi tiga. Ada air yang suci secara zatnya dan mensucikan, ada air yang suci secara zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, dan ada air yang najis, ya, yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikianlah, ya, talim kita kali ini. Insyaallah, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan depan. Kita akan membahas tentang masalah al-aniyah atau al-ina, yaitu bejana-bejana yang tidak boleh kita gunakan untuk menggunakan untuk makan dan minum, dan termasuk juga kita gunakan untuk memakai alat untuk berwudu. Demikianlah, selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Baik, jazakumullah khairan, dan para pendengar serta pemerhati Radio Roja Kenarumkumullah, kita masuk sesi tanya-jawab dari pembahasan kajian kita Rodul Murbi bersama Ustaz Abdullah bin Taslim, Ustaz Romli bin Hayah, Hafizullah Ta'ala, di kesempatan sore hari ini. Baiklah, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita dari 0812-271790 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita melewati sebuah genangan air, karena tadi malam hujan, dan kita khawatir karena di situ banyak anjing yang lewat, bisa jadi mereka menjilati air tersebut. Apakah keraguan kita ini bisa menyebabkan kita harus bersuci karena terkena cipratan air tersebut, ataukah tidak? Karena kita sendiri belum yakin apakah anjingnya menjilat atau tidak, hanya saja memang biasanya banyak anjing di tempat kami. Terima kasih, Ustaz. Ya, itulah yang tadi kita bahas juga, tentang kalau kita ragu kepada satu air, maka kita kembali kepada asal. Al aslu fil ma'i at-tahur. Ya, jadi asal daripada air itu adalah suci. Tidak ada yang menajiskannya. Jadi kalau kita ragu dengan sesuatu, apakah air tersebut bercampur, maka hilangkanlah keraguan. Al yakin la tazulu bisak. Ya, la yazulu bisak. Dalam satu kaidah fikih mengatakan bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin kita bahwasanya air ini adalah suci, karena asalnya adalah suci, maka kalau sekedar ragu-ragu, tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan tersebut. Ya, atau dalam kaidah yang lain mengatakan, iza sabatal yakin, la yarfau illa bil yakin. Ketika telah sabit keyakinan bahwasanya air itu suci, tidak bisa diangkat, terangkat kesuciannya, kecuali kita benar-benar, ya, yakin juga bahwasanya dia sudah bercampur dengan najis. Apakah kita melihatnya, ya, anjing tersebut buang air atau kencing di situ dan jelas merubah kemutlakan air tersebut, maka itu akan menjadikan air itu najis. Jadi pertanyaan tadi bahwasanya selama air tersebut kita tidak meyakini, hanya keraguan saja, maka kita tetap berada dalam asal daripada air itu adalah suci dan tidak perlu kita mencuci atau dan bisa kita menggunakan air tersebut untuk berwudu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Kali ini dari WhatsApp dari Bapak Abu Mutmainnah. Beliau bertanya, "Afwan, Ustaz, ada teman saya non muslim, dia sering memberikan makanan kepada saya dan saya mengambil makanan tersebut tapi tidak memakannya. Dan terkadang saya buang saja. Apakah hal ini tergolong mubazir ataukah boleh saya memakannya? Jazakumullah khairan." Jadi makanan yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, ya, termasuk sembelihannya orang orang ahli kitab, ya, orang ahli kitab, maka boleh. Jadi kita bedakan antara orang musyrik, ada yang ahli kitab, ada yang bukan ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi Nasrani. Khusus makanannya ahli kitab Yahudi Nasrani, maka halal bagi kita, secara asal halal bagi kita. Karena disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanannya orang-orang ahli kitab atau sembeliannya ahli kitab itu, ya Yahudi Nasrani, ya boleh kita, halal bagi kita, ya secara asal, ya halal bagi kita. Jadi kalau sembelian saja boleh, apalagi makanan-makanan yang bukan sembelian seperti kue kah, atau nasi lontong atau gogos, selama makanannya tersebut kita lihat tidak ada cara karain atau tidak ada tanda-tanda bahwasanya ada bercampur dengan benda yang haram, maka boleh kita memakannya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah makanan oleh orang Yahudi, beliau juga memakannya. Ya, jadi asalnya makanannya ahli kitab, ya atau sembelihannya adalah halal bagi kita. Adapun selain ahli kitab, ya dari orang-orang musyrik, maka khusus masalah sembelihan tidak boleh kita memakannya. Khusus masalah sembelihannya, ya tidak boleh kita memakannya, karena ya, kita yakin mereka tidak akan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'kulu walam ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahu alaih. Janganlah kamu makan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Adapun berupa roti atau kue-kue dari orang musyrik, ya boleh kita makannya karena ini adalah bukan sembelihan. Jadi khusus sembelihan saja bagi orang musyrik, ya yang selain Yahudi dan Nasrani, boleh kita tidak boleh kita makannya. Adapun sembeliannya orang Yahudi, ya makanannya, kue-kuenya, secara asal boleh kita makan selama tidak ada ya korina-korina yang kita lihat yang dia bercampur dengan benda najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari telepon, ya seperti biasa dari Pak Latif. Afwan, nampaknya terjadi kesalahan teknis ya dari handphone kita, dan kita angkat pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan kali ini. Ya, pertanyaannya dari 08124511 dan seterusnya. Masalah muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang wakaf tanah yang kemudian tidak dimanfaatkan. Apakah kemudian bisa dijual? Dulunya hendak untuk dibangun masjid, tapi ternyata sudah ada masjid lain yang dibangun di tempat yang dekat dengan tanah tersebut. Dan dikhawatirkan tanah ini akan diambil oleh orang, bolehkah ahli waris dari pewakaf itu menjualnya, dan bagaimana peruntukan untuk orang tua yang sudah berniat wakaf? Iya. Jadi namanya wakaf secara bahasa adalah berhenti. Misal berhenti sesuatu barang yang kita wakafkan tidak boleh lagi berpindah kepemilikan, dia berhenti situ karena wakaf untuk Allah SWT. Jadi sudah menjadi milik Allah SWT, bukan lagi milik pemberi wakaf. Jadi kalau seandainya barang wakaf tersebut manfaatnya tidak bisa lagi digunakan atau kurang bermanfaat lagi, ya boleh bagi nadir yang mengurus atau mengawas daripada wakaf tersebut, boleh baginya untuk dia bermusyawarah kepada ahli waris untuk memindahkan wakaf tersebut, dijual, kemudian semua uangnya, hasil penjualannya digunakan untuk perkara yang bisa memberikan wakaf manfaat kepada wakaf tersebut. Karena tujuan orang yang wakif mewakafkan itu tujuannya untuk mendapatkan pahala dari yang diwakafkan. Ketika tidak bermanfaat ya sesuatu yang diwakafkan, maka boleh bagi nazir dan ahli waris untuk menjualnya dan memindahkan kepada yang lainnya yang semisal dengannya, atau dijual tanah tersebut kemudian dipindahkan ke tempat lain, semuanya hasil penjualannya untuk dibelikan tanah yang bisa dibangun masjid di situ. Jadi ini dibolehkan manakala dilihat, ya dipandang maslahatnya lebih besar dari tidak dijual. Jadi wallahu a'lam bisawab. Jadi kesimpulannya boleh kalau keadaannya demikian. Ya Ustaz, dan nampaknya pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada penutup yang disampaikan. Tafadhol. Ya. Sebagai penutup, bahwasanya kita telah membahas tentang berbagai macam jenis-jenis air, Ya, secara kesimpulan, secara asal itu adalah air suci dan mensucikan. Tidak ada yang menajiskannya, kecuali nanti dia bercampur dengan najis yang itu pun kalau sudah berubah salah satu dari sifat dari air tersebut seperti warnanya, baunya dan rasanya, maka air tersebut yang bercampur dengan najis yang merubah dari kemutlakan airnya ya atau dari tabiat airnya maka tidak boleh digunakannya. Jadi selama air tersebut meskipun bercampur dengan najis tidak ya merubah kemutlakan airnya maka tetap boleh digunakan untuk bersuci ya suci dan mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.